Tiada lagi kata yang dapat kuungkapkan di saat kau hadir mengisi hatiku. Hanyalah untukmu ku berikan semua yang terbaik dariku, agar kau mengerti rasa ini ada di hatiku. Kaulah yang pertama memberi arti cinta bagiku ini. Janganlah berakhir. Oh, kaulah yang pertama membuatku terlena dan tak ingin lagi seorang selain dirimu. Ku ingin dirimu kan selalu bersamaku dan tak pernah terpisah. Itu yang ku genggamlah tanganku, yakinkan kita satu dan tak akan terpisah, agar kau mengerti cinta kita tetapkan abadi.